بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله والحمد لله kita melanjutkan kembali dari penjelasan hadis-hadis ini. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau berkata telah bersabda رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا janganlah kalian saling dengki dan jangan pula kalian saling at-tanajush. Dan telah kita jelaskan makna dari at-tanajush pada pertemuan yang lalu bahwa para ulama menyebutkan dua penafsiran yang masyhur dalam menjelaskan makna at-tanajush. Makna yang pertama, at-tanajush, yaitu apabila seseorang yang hendak menaikkan harga dari satu barang dalam keadaan dia tidak ingin membeli barang tersebut, dia sengaja menaikkannya. Apakah dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada si pemilik barang, si penjual, ataukah untuk memudaratkan si pembeli, agar kemudian dia membeli di atas harga standar. Maka kedua perkara ini termasuk dalam jenis at-tanajush yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh sangat banyak sekali hal-hal yang seperti ini terjadi di pasar-pasar kaum muslimin. Dan makna yang kedua dari at-tanajush adalah makna yang lebih umum, sebab at-tanajush berasal dari kata an-najash yang berarti al-khida', penipuan. Maka makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tanajashu, dan janganlah kalian saling melakukan tindakan penipuan terhadap sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memboikot, saling bermusuhan sehingga keduanya bertemu dan tidak menyampaikan salam kepada saudaranya. Dalam keadaan kita mengetahui bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lain apabila bertemu, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Di antara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka hendaklah engkau menyampaikan salam kepada dia. Dan kewajiban bagi orang yang disampaikan kepadanya salam untuk menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila ada yang memberikan ucapan selamat kepada kalian, maka hendaklah kalian membalas ucapan selamat tersebut dengan yang lebih baik ataukah yang semisalnya. Dengan yang lebih baik ataukah yang semisalnya. Apabila ada seorang menyampaikan salam dengan mengucapkan assalamu alaikum, maka yang terbaik kita menambah dari ucapan salam tersebut dan mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Dan walaupun dibolehkan bagi kita untuk menjawab dengan waalaikumsalam saja, namun yang terbaik sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fahayyu bi ahsana minha, hendaklah kalian membalas salam tersebut dengan cara yang lebih baik. Maka ini termasuk di antara hal-hal yang mendatangkan kecintaan dan kedekatan antara kaum muslimin. Dengan menebarkan salam di antara kaum muslimin dan menghindarkan dari hal-hal yang menyebabkan mereka saling membenci, saling bermusuhan, saling memboikot dalam perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam." Tidaklah dihalalkan bagi seorang muslim untuk memboikot, memusuhi saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 malam. Keduanya bertemu, yang satunya berpaling, yang satunya juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dalam hal menyampaikan salam. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dalam perkara-perkara yang sifatnya pribadi, terjadi ketersinggungan di antara dua orang muslim, maka hendaklah keduanya berusaha untuk berjalan melakukan segala hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan di antara keduanya. Namun kalau perkara tersebut berkenan tentang masalah din, masalah agama, ada seseorang melakukan pelanggaran dalam perkara agama, maka dilihat dari kondisi kemaslahatan. Apabila kemaslahatan menghendaki bahwa orang tersebut lebih baik ditinggalkan dan diboikot, maka hal tersebut diperbolehkan. Dan tidak ada batas waktu, walaupun lebih dari 3 hari, bahkan kata para ulama walaupun selama-lamanya. Apabila diketahui orang tersebut ada kemaslahatan, apabila diboikot dan tidak diucapkan kepadanya salam, apakah kemaslahatan itu kembali kepada yang melakukan pemboikotan ataukah orang yang diboikot tersebut? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah memboikot 3 sahabatnya disebabkan karena mereka melakukan perbuatan kemaksiatan, tidak mengikuti perang Tabuk dalam keadaan mereka tidak memiliki uzur. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi', ketiganya diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memboikot mereka sehingga mereka dihajar selama 50 hari 50 malam. Tidak disalami dan tidak dijawab salamnya, tidak bergaul dengannya, tidak duduk bersamanya. bahkan istrinya pun diperintahkan untuk menjauhinya. Maka ini dalam permasalahan agama, dan hadis ini dijadikan para ulama sebagai dalil bahwa apabila dilihat kemaslahatan bagi seorang pelaku maksiat ataukah pelaku bid'ah disebabkan karena kita meninggalkannya dan memboikotnya, maka hal tersebut termasuk di antara perkara yang disyariatkan. Hal tersebut termasuk di antara hal-hal yang disyariatkan. Dan telah bersepakat para ulama dari kalangan as-salafus salih tentang disyariatkannya memboikot seorang yang melakukan perbuatan bid'ah, yang menyeru kepada bid'ahnya. Dari kalangan tokoh-tokoh bid'ah, maka para ulama menjelaskan tentang kesesatan mereka dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tidak mengucapkan salam kepadanya. Bahkan Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Idza laqita mubtadi'an fi tariqin fakhudh tariqan akhar." Apabila engkau bertemu dengan seorang pelaku bid'ah, seorang ahlul bid'ah di satu jalan, ambil jalan lain. Jangan engkau mendekati dia, jangan sampai engkau akan terpengaruh dengan bid'ah yang dia sebarkan. Demikian pula diriwayatkan dari Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, ketika ada salah seorang ahlul bid'ah, salah satu pentolan bid'ah yang ada pada zaman itu, datang kepada Ayyub bin Abi Tamimah. Lalu kemudian orang ini hendak berdialog dengan Ayyub bin Abi Tamimah, maka dia mengatakan, "Ya Ayyub, ukallimuka bikalimah." Wahai Ayyub, aku ingin berbicara denganmu dengan satu kalimat saja. Kata Ayyub rahimahullahu ta'ala, "La wala nisfu kalimah." Tidak, walaupun setengah kalimat, saya tidak akan berbicara denganmu. Ini adalah merupakan sikap-sikap yang tegas, disebabkan karena mereka mengkhawatirkan jangan sampai kaum muslimin terpengaruh dengan bid'ah-bid'ah yang mereka sebarkan. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pada saat di zaman beliau ada seorang yang mempelajari ilmu filsafat dari kalangan kaum muslimin. Dari satu sisi orang ini dikenal sebagai ahli ibadah, dia adalah Al-Harith Al-Muhasibi. Lalu kemudian sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan kebaikan akhlaknya, maka diperingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Lalu kemudian beliau mengatakan, janganlah seorang itu duduk bersama dengan orang itu, jangan sampai dia terpengaruh dengan bid'ah yang dia sebarkan. Maka ini merupakan sikap yang tegas, sebab dikhawatirkan apabila seorang muslim mendekati seorang tokoh bid'ah, maka akan merusak akidahnya wal'iyadzu billah, dan akan menjauhkan dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan seperti orang-orang awam seperti kita, dari kalangan para ulama dahulu terpengaruh dengan bid'ah yang disebarkan oleh mereka dari kalangan tokoh-tokoh bid'ah disebabkan karena kedekatannya. Imran bin Hittan, salah seorang dari zaman tabi'in, dia adalah seorang dahulunya dari kalangan ahlu sunnah. Lalu dia tertarik dengan seorang wanita, namun wanita ini berpemikiran khawarij. Dia ingin menikahinya. Dinasihati oleh teman-temannya, kamu jangan menikah dengannya, jangan sampai engkau terbawa dengan pemikiran dia, pemikiran khawarij. Akan tetapi dia telah terpesona dengan wanita tersebut, maka dia pun menikahinya. Tidak berapa lama kemudian, Imran bin Hittan yang asalnya dari ahlus sunnah, lalu kemudian berubah menjadi pentolan khawarij, menjadi tokoh dari kalangan sekte Al-Qa'diyah, salah satu sekte Al-Khawarij. Maka ini disebabkan karena kedekatannya. Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' Abu Bakar As-San'ani rahimahullahu ta'ala, beliau pengarang Kitabul Musannaf, dikenal sebagai ulama ahli sunnah, dan semangat beliau dalam menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpengaruh dengan sebahagian pemikiran gurunya, disebabkan karena dia kagum terhadap salah seorang gurunya yang bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i, di mana orang ini seorang yang berpemikiran Syiah, seorang yang berpemikiran Syiah, lalu kemudian dia kagum dengan akhlaknya, maka dia pun terpengaruh dengan sebagian pemikirannya. Maka kalau orang-orang yang mereka dikenal memiliki ilmu, begitu mudahnya mereka terpengaruh dengan perkara bid'ah tersebut, disebabkan karena terpengaruh oleh akhlaknya dan semisalnya, maka apalagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, sangat dikhawatirkan mereka akan terbawa dengan pemikiran bid'ah tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perlu kita bedakan antara masalah yang sifatnya agama dengan permasalahan yang sifatnya pribadi atau permasalahan-permasalahan dunia yang tidak diperbolehkan seorang itu memboikot lebih dari 3 hari. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin, dan janganlah salah seorang kalian menjual atau membeli terhadap pembelian saudaranya yang lain. Janganlah salah seorang kalian membeli terhadap pembelian salah seorang yang lain. Apakah membeli atau menjual? Ini juga termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Apabila kita mengetahui ada 2 orang yang sedang melakukan transaksi dan mereka telah melakukan kesepakatan akad, maka tidak boleh seorang itu menjadi pihak ketiga yang masuk kepada 2 orang yang sedang melakukan transaksi tersebut dan mereka telah sepakat, hanya ada majelis al-khiyar, masih ada majelis pilihan, lalu kemudian dia mempengaruhi salah satunya, ya batalkan saja, ini saya akan menjual dengan harga yang lebih murah misalnya, maka ini tidak diperbolehkan, sebab yang demikian akan mendatangkan permusuhan di antara kaum muslimin dan akan menimbulkan kebencian. Maka setiap perkara yang dapat mendatangkan permusuhan tersebut ditutup pintunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya dalam hal berkhidbah. Apabila kita telah mengetahui ada seorang laki-laki menkhidbah seorang wanita dan dia telah mendatanginya, maka tidak ada hak bagi kita untuk kemudian menjadi pihak yang ketiga lalu kemudian mengkhidbah wanita tersebut dengan tujuan untuk membatalkan khidbah yang pertama. Sebab yang demikian ini pun dapat menimbulkan permusuhan di antara mereka. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimu. Janganlah dia menzaliminya. Wala yakhdhulu. Janganlah dia menghinakannya dan tidak memberikan bantuan kepadanya. Wala yakdhibu. Dan janganlah dia berdusta kepadanya. Wala yahqiru. Dan janganlah dia merendahkan kedudukannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab-adab persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Sebab mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka itu adalah bersaudara. Mereka dipersaudarakan karena Allah, karena Islam, karena iman. Maka persaudaraan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah merupakan persaudaraan yang sangat kokoh sekali. Persaudaraan yang tidak akan diputuskan walaupun telah tegak hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka saling bersahabat, saling berteman setia di dunia ini, pada hari kiamat nanti mereka akan berseteru. Mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang melandasi persaudaraan mereka, persahabatan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melihat persaudaraan di antara manusia. Akan tetapi ada yang bersaudara karena dilandasi harta, ada yang bersaudara karena dilandasi jabatan, ada yang bersaudara karena si fulan orang kaya yang kalau dia menjadi miskin maka dia tidak akan dijadikan dan dianggap sebagai saudara lagi. Maka persaudaraan yang seperti ini akan terputus pada hari kiamat. Mereka akan berseteru, mereka akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang melandasi persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah merupakan persaudaraan yang kekal. Oleh karena itu dalam riwayat At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Bahwa tali keimanan yang paling kokoh adalah saling sayang menyayangi karena Allah, bersikap loyal kepada orang lain karena Allah, dan bermusuhan dengan orang lain karena Allah. Jadi seseorang memusuhi orang lain, dia tidak memusuhinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan tali keimanan yang paling kokoh. Cinta kepada orang lain karena Allah dan membenci orang lain karena Allah. Kenapa kita cinta kepada si fulan? Karena dia taat kepada Allah, dia rajin beribadah, dia masya Allah senantiasa menjaga dirinya, menjauhi dari perbuatan kemaksiatan. Kenapa kita benci kepada si fulan? Karena si fulan ini gemar melakukan kemaksiatan, karena si fulan ini menyeru kepada bid'ah, karena si fulan ini salah satu pentolan bid'ah, maka kita benci dia. Bukan karena ada tendensi dunia, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan tali keimanan yang sangat kokoh sekali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhad lahu fi qaryatin ukhra, fa arsadallahu 'azza wa jalla 'ala madrajatihi malakan." Bahwa ada seseorang, kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang ini hendak mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan dan mengutus seorang malaikat untuk melihat dan mengawasi perjalanan hamba Allah tersebut. Lalu kemudian malaikat ini pun mendatangi orang itu, lalu dia mengatakan, "Aina turid?" Hendak kemana engkau wahai hamba Allah? Maka dia mengatakan, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin bertemu dengan saudaraku di kampung ini. Lalu kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Hal laka 'alaihi ni'matun tarubbuha 'alaihi?" Apakah ada satu kenikmatan yang engkau harapkan dari teman kamu itu? Mungkin kamu datang ke sana untuk nagih hutang, mungkin kamu datang ke sana karena untuk makan, atau ada hal-hal yang lain yang kamu mendapatkan kenikmatan darinya. Maka hamba Allah ini menjawab, "La, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal." Tidak sama sekali. Namun aku melakukan ini semata-mata karena aku cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu pun mengatakan kepada hamba Allah ini, "Fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepadamu dan mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-taqwa hahuna." Ketakwaan itu di sini. "Wa yushiru ila sadrihi 3 marratin." Lalu kemudian beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Takwa itu di sini, kata beliau. Takwa itu di sini. Yakni takwa itu terdapat di dalam hati seseorang. Sebab hati itu adalah merupakan pusat kontrol dari jasad seseorang. Demikian pula ucapan seseorang, perbuatan-perbuatan seseorang, pusatnya adalah al-qalbu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu." Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh seorang manusia itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik seluruh tubuhnya. Namun apabila segumpal daging itu jelek, maka akan menjadi rusak seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Itu adalah hati. Dengan hati ini seorang kemudian akan menentukan pilihannya. Kalau hatinya baik, maka dia akan selalu mencari pilihan-pilihan yang terbaik. Namun kalau hatinya itu busuk dan buruk, maka hati itu akan mengantarkan dia untuk mengucapkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ini adalah merupakan pusat, ya. Hati ini tempatnya seseorang berfikir. Hati ini adalah merupakan tempat akal seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alahum qulubun yaqiluna biha. Apakah orang itu punya hati yang dengannya dia berakal? Ya. Jadi semestinya kalau seorang itu mengatakan pada orang lain, mikir. Mikir itu tunjuknya ke sini, bukan di sini. Mikir-mikir dong. Nah, ya. Maksudnya hati inilah pusat kontrol seseorang. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dadanya, at-taqwa hahuna. Di sinilah tempat ketakwaan seseorang. Di sinilah merupakan pusat yang apabila hati itu baik, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap keburukan, dianggap dia melakukan kejahatan apabila dia merendahkan saudaranya muslim. Merendahkan, ya, menghinakannya dan tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan, mungkin hanya karena dia miskin, mungkin hanya karena dia tidak dianggap sekufu dengannya, ya, maka dia pun menghinakannya. Jangan. Merendahkan seorang muslim itu akan mengantarkan seseorang kepada penyakit kibir, penyakit kesombongan yang telah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi syai'un minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang dalam hatinya ada sesuatu dari kesombongan. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, ada seseorang senang kalau pakaiannya itu bagus. Pakaiannya indah, sendalnya bagus. Apakah ini termasuk kesombongan ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Allah senang dengan keindahan. Silakan berpakaian yang bagus, silakan. Silahkan memakai sendal yang bagus, silahkan. Ini tidak dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi 'alaihi. Sesungguhnya Allah senang sekali apabila seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah lalu terlihat pengaruh dari kenikmatan itu ada pada dirinya. Dia diberikan harta, pakaiannya bagus, tidak jadi masalah. Yang jelas jangan sampai seseorang itu menjerumuskan diri dalam perkara yang haram. Jangan sampai dia kaya lalu kemudian dia laki-laki memakai cincin emas. Diharamkan, tidak diperbolehkan. Ya. Maka kita harus melihat batasan-batasan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan yang mana yang dimaksud dengan kesombongan itu? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Ada orang datang menyampaikan dia kebenaran, lalu dia menolaknya dan meremehkan, merendahkan manusia. Maka ini dapat mengantarkan seorang kepada sifat al-kibr wal-iyadu billah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi alal muslimi haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Damuhu wa maluhu wa irduh. Haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk diambil tanpa hak, dan haram kehormatannya untuk dirusak. Apabila seorang telah menjadi seorang muslim, maka jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang merupakan tindakan kezaliman terhadapnya, menumpahkan darahnya, melukainya, atau mencacati dia, ataukah mengambil hartanya, sekecil apapun itu harta. La yahillu li ahadin ayakhudha mala akhi illa bitibin min nafsi. Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya kecuali dengan keridhaannya. Kecuali dengan keridhaan, walaupun itu sendal yang biasanya dipakai ke masjid. Namun kadang-kadang kaum muslimin sangat memudahkan dalam masalah ini. Ya. Mengambil sendal tanpa peduli. Dalam keadaan dia tidak tahu itu adalah harta milik muslim yang lain. Yang dia akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula seorang merusak kehormatan seorang muslim yang lain. Tidak halal dia mengadu domba. Tidak dihalalkan bagi dia untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan seorang muslim. Menggibahnya. Maka yang seperti ini adalah perkara-perkara yang termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hajjatul wada' beliau telah mengingatkan, ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram untuk dizalimi. Seperti mulianya tempat ini dan mulianya tahun ini, mulianya hari ini dan bulan ini. Dan beliau mengucapkan itu pada bulan yang mulia, pada bulan Dzulhijjah di hadapan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan saya kira ini yang bisa kita sampaikan dari penjelasan yang ringkas dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman yang baik kepada kita sekalian dan memberikan tambahan iman dan ilmu kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.